masih 81 ya. 81 udah selesai. Waqaf pada huruf berharokat yaitu dengan menyukun huruf tersebut. Ketika kita waqaf atau berhenti di huruf yang berharokat, maka cukup untuk meniatkan sukun padanya. Menyukunkan yaitu dengan meniatkan sukun. Tapi bukan berarti kita rubah harokatnya dengan sukun ganti, enggak. Tapi ganti dengan sukun itu dalam pengucapan kita saja. Baik. Adapun secara penulisan tetap berharokat dalam mushaf. Ya. Dalam Al-Quran tetap berharokat. Tetapi kitanya ini yang baca. Jadikan huruf yang berharokat tersebut ya, sebagai huruf yang sukun. Baik. Sudah selesai? Yang berikutnya waqaf ada wawu atau ya. Yang didahului dengan harokat sejenisnya adalah dengan menjadikan mad tabi'i panjang dua harokat. Jikalau kita waqaf ada wawu atau ya yang berharokat dan sebelumnya adalah harokat yang sejenis. Apa maksud harokat yang sejenis? Apa harokat yang sejenis? Sebelumnya harokat yang sejenis. Wow, sebelumnya dhamma. Ya, sebelumnya kasrah. Itu harokat yang sejenis. Pasangan. Ya, kalau kita ingin berhenti waqaf di wow atau ya, sementara sebelumnya atau huruf sebelumnya berharokat yang sejenis dengan waw atau dengan ya, itu berarti sebelumnya sebelum waw itu dhamma dan sebelum ya kasrah, maka dengan kita menjadikan mad tabi'i ya, dengan kita menjadikan mad tabi'i panjang dua harokat dan tetap huruf terakhirnya disukun ya, huruf terakhir disukun waw dan ya nya disukun tetapi dijadikan mad tabi'i dua harokat ya, seperti huwa. Kita ingin berhenti dari dalam kalimat huwa. Ya, maka dengan meniatkan sukun wawunya dan dijadikan dua harakat. Hu. Jangan hu. Ya. Jangan hu, jangan waw ujungnya, tapi hu. Tain. Atau dalam hiya. Kita ingin berhenti di hiya. Maka jadikan mad tabi'i dua harakat hi. Jangan hei ya. Jangan hei ya. Sehingga untuk berhenti di waw yang sejenis dengan sebelumnya, demikian pula ya yang sejenis dengan sebelumnya, jangan berhenti di waw atau di ya, tetapi di u ataupun i. Mad tabi'i hu hi. Tanya. Seperti ayat-ayat yang dibawakan di sini. Kita baca. قل هو ربي لا إله إلا هو. تفضلوا. قل هو ربي لا إله إلا هو. أي ويستنبئونك أحق هو. تبدو الصدقات فنعماه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Al-Muhim tadi ya. Dan ayat-ayat yang lain. Jika kalau sama seperti ini, Waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, maka dua harokat. Ya hu, hi, si, dua harokat saja. Yang berikutnya, yang keempat berarti, atau yang kelima ya. Cara wakaf yang pertama, wakaf pada huruf yang sukun asli, berhenti pada huruf yang memang sukun asli, itu yang pertama. Yang kedua, wakaf pada huruf yang berharokat fathatain, fathatain, fathah tanwin. Yang ketiga, wakaf pada huruf yang berharokat. Dan yang keempat, wakaf pada waw dan ya yang didahului huruf yang sejenis. Yang kelima, waqaf yang didahului bacaan mad. Waqaf yang didahului oleh bacaan mad. Atau mad bertemu dengan sukun. Mad bertemu dengan sukun, yang mana sukunnya ini sukun aridah. Sukun yang bukan asli. Sukun yang bukan asli. Maka jikalau mad bertemu dengan sukun yang bukan asli, ya, karena sukunnya li ajlil waqfi, dikarenakan waqaf, inilah yang disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, yaitu mad bertemu dengan huruf yang arid lis sukun, yang baru disukunnya, ya, bukan disukun pada aslinya, tetapi disukunnya ini baru ketika itu, ya, dikarenakan ingin berhenti. Tanya, sehingga disebut mad arid lis sukun, huruf mad yang bertemu dengan sukun yang bukan asli. Mad bertemu dengan sukun yang bukan asli. Ukurannya dua, boleh empat, boleh enam. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Tanya. Kalau di Indonesia ada yang membuat definisi, ya. Teman tabi'i menghadapi satu huruf hidup katanya. Teman tabi'i menghadapi satu huruf hidup katanya. Padahal huruf sukun juga, bukan huruf hidup. Huruf yang sukun juga. Ya, al-muhim tadi pengertiannya, mad arid li sukun adalah mad, kemudian setelahnya sukun arid. Ayati al-mad wa ba'dahu sukun arid. Adanya mad dan setelahnya ada sukun yang arid. Ada sukun yang bukan asli. Bisa difahami. Ya, sukunnya ini karena ingin berhenti, ingin waqaf. Dan mad antum ketahui, mad itu apa saja? Alif, ya, waw. Maka lihat setelah alif, ada sukun arid atau tidak? Ada sukun yang bukan asli atau bukan? Lihat pula setelah ya, ada sukun arid atau bukan? Dan lihat pula setelah waw, ada sukun arid atau bukan? Ketiganya ini sukun semua, alif, waw, ya, sukun semua. Tapi apakah setelahnya ada sukun asli atau sukun yang arid, yang bukan asli? Kalau setelahnya ada sukun yang bukan asli, ya, maka disebut mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, mad yang bertemu dengan sukun yang bukan asli. Ini. Seperti di sini, wa yakhafuna su'al hisab. Hisab sa mad, ya, bertemu dengan sukun yang arid, yang bukan asli, ba. Ya, ba disukun bukan asli, karena aslinya apa dia? Kasrah. Aslinya kasrah bi, ya, kemudian disukun karena li ajil waqfi, sehingga menunjukkan sukunnya ini arid sementara, ya, bukan asli, sementara saja, ya. Kenapa sementara? Li ajlil waqfi, karena untuk berhenti saja. Tapi kalau dia wasal bersambung dengan kalimat setelahnya berharokat, ya. Kalau dia ingin disambungkan dengan kalimat setelahnya, maka diharokati sesuai aslinya bi. Ini yang contoh alif. Ya, contoh alif. Contoh ya. Ata'an ghayra majzuz. Ini. Waw sukun mad. Setelahnya ada zal. Dan zal sukunnya arid. Bukan asli, sementara saja. Karena ingin berhenti. Karena aslinya dia di kasratain. Aslinya di kasratain. Kasrat tanwin. Walibasuhum fiha harir. Harir. Ya sukun, mad. Setelahnya ditemukan huruf sukun, ra, tapi sukunnya bukan asli. Karena aslinya dhammatain, run. Sehingga menunjukkan mad bertemu dengan sukun arid, disebut mad arid li sukun, boleh dua, boleh empat, boleh enam, minimalnya dua. Wa yakhafuna su'al hisab. Hisab, hisab, hisab. Dua, empat atau enam. Jangan dua belas. Dua tambah empat, enam. Tambah enam, dua belas. Jangan. Yang membaca dua belas karena digabungkan. Dua tambah empat, enam. Tambah enam, dua belas. Jadi panjang. Jadi ya, al-muhim dua. Cuman dua ini kalau enggak biasa kagok ya. Kalau biasa panjang kagok. Tuh. Harus dibiasakan. Kita baca. Wa yakhafuna su'al hisab. Baca yang panjang dulu. Su-nya 4 sampai 5. Panjangkan dulu. Su. Mad apa? Su. Mad wajib. Muttasil. Kalau dua harokat tadi tinggal dikurangi saja kadarnya. Wa yakhafuna su'al hisab. Hisab. Ya, dua harokat saja. والطيبون للطيبات. تفضلوا. والطيبون للطيبات. Setelah ba ada apa di situ? Setelah ba ada. Setelah ba dulu kan mad bertemu dengan sukun arid. Ada alif kecil ya. Alif saghirah namanya. Bukan fathah berdiri tapi alif saghirah. Alif kecil. Tanya. Dan alif apa? Mad sebelumnya fathah. Bertemu dengan ta yang aridah. Fi dhulumatin thalath. Tafadhalu. Sama ini juga dengan alif saghirah. Wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj. Hatta idza balaghun nikah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. عطاءً غير مجذوذ يرجون تجارة لن تبور setelahnya bisa antum baca sendiri ya. Seluruh mad yang diikuti oleh sukun arid dibaca tadi minimal 2, 4 atau 6. Wallahu ta'ala alam bisawab.